Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan Ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah azza wajal, yaitu tanggal 7 masuk ke 7. 7 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 11 Desember 2021. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Mandhumah Al-Baikuniyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 39 halaman 8-9-90. Masih membahas tentang hadis syad. Namun di sini yang ada di depan kita tadinya ini, tapi karena terjadi error ya, seperti ini tadi kita menyeken apa yang ada di naskah yang lainnya. Nah di sini jelaskan kita mengulang hadis syad. Hadis syad itu apa, Mas? Jadi syad ini adalah apa? Ma yukhalifu thiqatu fihi mala', atau di sini ma yukhalifu thiqatun fihi mala'. Fasyadu maqlubu qismani tala. Jadi apa yang menyelisihi seorang thiqah, menyelisihi kumpulan thiqah yang lain. Dan thiqah ini menyelisihinya itu bisa kaitannya dengan jumlah maupun kekuatannya. Ya. Dan ini pembahasan tentang adat di annal mala' jamaah, kemudian contoh tentang berkaitan adat. Maksudnya itu di situ kaitannya dengan satu orang melawan 7 orang yang kuat. Satu orang kuat, tapi lawan 7 orang yang kuat-kuat juga. Maka itu namanya syad. Kemudian, di sini kemarin kita sudah pahami tentang contohnya. Contoh hadis, kalau yang berkebalikannya adalah hadis mahfud. Dan yang kedua adalah tentang contoh hadis syad itu apa? Tentang yang pertama mengusap kepala, Mas. Untuk udhunain, dua telinga. Ini contohnya saja. Kemarin kita sudah bahas juga. Nah, kemudian karena kita masuk wahal yustaratu fi syududi an yakuna fi hadis wahid. Nah, ini langsung kemudian terp. Ya, petarul syafa'. Nah, ini kita masuk di sini. Wa hal yushtaratu fi syududi an yakuna fi haditsin wahidin bima'na an yakuna hadzal haditsu rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhalifu jama'ata aw la yushtaratu. Jadi ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan. Ini di sini kalau bisa dikatakan apakah ya, disyaratkan dalam hadis syad itu terjadinya atau berlakunya pada hadis yang satu saja? Ya, maknanya adalah an yakuna hadal hadithu rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ata au la yushtaratu. Ya, maksudnya di sini adalah kaitannya gimana, Mas? Ya, ana tulis di sini biar lebih mudah buat antum untuk menelaahnya. Karena terkadang menelaah itu sesuatu. Jadi ini pertama, apakah disyaratkan dalam hadis syad? Syad itu kalau bahasa Indonesia ganjil, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Syad itu adalah sesuatu yang kuat menyelisihi yang jauh lebih kuat. Beda dengan batil. Batil itu yang dhaif, yang lemah lawan yang kuat. Dari awal sudah enggak masuk hitungan, Mas. Paham ya? Itu bedanya. Maka di sini adalah maknanya ya adalah apakah ini ya apakah hadis ini yang diriwayatkan oleh banyak orang ya menurut satu sudut pandang dan juga diriwayatkan oleh satu orang saja ya pada sudut pandang lainnya yang menyelisihi sudut pandang atau riwayat yang menyisi riwayat dari banyak orang atau tidak disyaratkan demikian. Tidak disyaratkan demikian maksudnya apa? Hanya terjadi pada satu hadis. Angel. Taruhnya di mana coba? Anonggon, Mas. Ya. Ini di paham enggak? Jadi maksudnya gini. Apakah disyaratkan dalam hadis syad itu terjadi atau berlaku pada hadis yang satu saja? Syad itu berlaku pada satu hadis saja. Maksudnya, hadis itu kan ada periwayat-periwayatnya. Ini yang satu diriwayatkan hadisnya itu oleh banyak orang. Dari satu sudut pandang. Maksudnya sudut pandang apa? Misalnya, dari ketika orang itu dari Basrah, misalnya. Kemudian, ternyata juga hadis itu juga hadis yang sama diriwayatkan oleh orang-orang Kufah. Ya. Ternyata orang Kufah hanya satu orang, orang Basrahnya banyak. Dan yang Kufah ini menyelisihi riwayat dari yang Basrah, padahal itu hadis yang sama. Apakah harus terjadinya pada hadis yang sama atau tidak, gitu loh. Paham enggak? Ya. Naqulu la yustaratu yumkin an yakuna fi haditsin wa fi haditsain. Suf. Lihat. Ya, jawabannya adalah naqulu, kita katakan ya, jawaban Syekh. Ya. Tidak disyaratkan. Karena dimungkinkan itu terjadi pada satu hadis atau bahkan pada dua hadis. Paham enggak? Hadza huwa alladhi yadhharu lana man yadhharu lana min tasarrufatil ulama, min tasarrufatil ulama. Dan ini yang nampak bagi kita tentang apa, Mas? Min tasarrufatil ulama. Tasarrufatil ulama artinya di sini adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh ulama untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Paham kan di sini? Jadi istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama, pemahaman yang dipakai ulama, itu bagian dari tasarrufat ulama. Jadi maksudnya, kalau kita itu mempunyai sesuatu, bagaimana para ulama menjelaskan? Itu termasuk bagian dari tasarrufat ulama. Paham saya di sini? Jadi ini tidak harus terjadi dalam satu hadis, tapi bisa dua hadis, tiga hadis. Apa, Mas? Syatnya. Kalau tadi mengatakan apakah syat itu harus terjadi pada satu hadis saja atau tidak? Jawabannya tidak. Karena bisa syat itu terjadi dalam satu hadis, dua hadis, atau berapapun. Tidak ada masalah. Paham saya di sini? Nah. Bingung? Ya. Dan huwalladhi yadhhar lana min tasarrufatil ulama artinya adalah setelah Syekh menjelaskan banyak hal tentang syat, contoh-contoh hadis syad dan diambil pengertiannya dari penjelasan para ulama, beliau menegaskan bahwasanya, Pak, inilah yang ya tidak disyaratkan. Syad itu hanya terjadi satu hadis, tapi bisa terjadi pada satu hadis, dua hadis, atau berapa hadis pun. Ya, paham? Sesuatu. Ya, Kose, sabar. Paragraf selanjutnya, Kose, ini tidak ada. Nah. Ya, paling enggak ini sudah lumayan. Misal udhalika, contoh yang demikian di sini. Ya, ya nanti. Kenapa? Nyambung, kan? Tapi antum jadi faham, toh, tadi? Kaitannya ketika dijelaskan seperti ini. Naqulu la yushtaratu yumkin an yakuna fi hadithin wa fi hadithani. Maksudnya apa? Apakah ini syad ini hanya berlaku untuk satu hadis? Jawabannya apa? Tidak. Tidak harus terjadi pada satu hadis, tapi bisa terjadi pada beberapa hadis, Mas. Paham? Nah. Jadi kalau syad misalnya tidak harus terjadinya pada Masyurqon, syad kan? Masyurqon menyelisihi yang lebih kuat, walaupun beliau kuat, ya. Tapi beliau menyelisihi yang lainnya misalnya, ya. Sehingga di situ tidak mengharuskan bahwasannya hanya terjadi pada Masyurqon saja, tapi bisa berlaku untuk yang lainnya. Ini contohnya, Mas, biar gampang cara memahaminya. Nah sekarang. Naqulu la yushtaratu yumkin an yakuna fi hadithin wa fi hadithani hadha huwa alladhi yadhhar lana min tasarrufatil ulama. Misalu dhalika. Nah, sekarang. Misalu dhalika. Contoh yang demikian itu maksudnya apa? Misal dzalika ma akhrajahu ashabus sunan min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa sya'ban fala tasumu. Nah, ini contoh, Mas. Hadzal hadits sahahu ba'd al ulama wa qala innahu yukrahu siyam tatawuan idza intasafa sya'ban illa man kana lahu 'adatun fala qarahatan. وقال الإمام أحمد لا يقرأ لأن هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان atau di sini la tuqaddimu. Ya. Bisa dua-duanya. Tapi di sini yang tepat adalah penjelasan nah. Nah. Di sini jadi la taqaddamu Ramadan. Ya. Ini kalau di sini ya. Ya. La taqaddam. Kalau ini bisa la tuqaddimu. Tapi bisa juga la taqaddamu. La taqaddamu Ramadan bisawmin. Ya. Bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajul. Kalau di sini bisa illa rajulan atau illa rajulan. Dua-duanya boleh. Ya. Kalau rajulan di sini illa ayyakuna rajulan. Asalnya harusnya illa ayyakuna rajulan. Artinya illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Paham ya? Kalau illa langsung gitu aja, illa rajulun itu lebih pas. Dan di riwayat hadisnya ya illa ayakuna rajulun ya di sahih Bukhari, illa ayakuna rajulun di sahih Muslim, illa rajulun. Nah. Ini antum bisa perbaiki itu. Bedanya apa mas? Tahu gak mas? Kalau ada an-nya mas, illa an yakuna rajulan. Ya. Illa an yakuna rajulan. Kalau di Sahih Bukhari, itu disebutkan, ya, illa an yakuna rajulun. Illa an yakuna rajulun. Bisa juga, illa dalam lafadznya, illa an yakuna rajulan. Ya. Ini masuk kepada yang bagian tadi kalau illa an yakuna rajulun di situ maka masuk dari yang sebelumnya. Bukan la taqaddamu. Kalau di sini la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmin yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum falyasum dhalika yawm. Nah, ayat disebutkanlah taqaddamu ramadana bisawmi yawmin aw wala yawmaini illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah ya mendahului. Artinya la tuqaddamu, artinya di sini kalau disebutkan la tuqaddimu, artinya di sini sebagai nahinya untuk kalian. Ya. Kalau la tuqaddamu, ya. Ini artinya janganlah. Ya. Mereka atau kalian juga bisa di situ. Ya, karena ini harusnya menjadi la tuqaddamu. La taqaddam. Taqaddama ya taqaddam. Ya, ini sebagai larangan untuk fiilnya ini la taqaddam. Ya. Karena kalau misalnya dikatakan la tuqaddimu itu bisa. Ini juga bisa la taqaddam. Dua-duanya boleh. Ya. Bahkan kalau yang di lafaz Imam Bukhari la yataqaddamanna ahadukum. Ini Taukidnya malah ada banyak. Nah, la taqaddamu Ramadan. Jangan kalian itu mendahului Ramadan bi saumi yaumin, dengan satu hari puasa. Wala yaumaini, atau dua hari puasa. Maksudnya apa? Kaitannya dengan sebelum, Mas. Ya. Satu hari atau dua hari sebelum tanggal 1 Ramadan, antum puasa. Illa rajulan, kecuali seorang yang apa? Kana yasumu shauman, yang dia itu terbiasa untuk puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Misalnya bertepatan hari Sabtu itu Ramadan. Kemisnya antum masih puasa. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kalau memang kebiasaan apa, Mas? Senin Kemis. Dan bukan genjotnya ketika apa, Mas? Sya'ban. Dari Sya'ban, ustah, tak niati, Senin Kemis, Senin Kemis. Itu belum menjadi adah. Satu bulan itu belum menjadi adah. Dan kapan adah itu, Mas? I'tibar, ya, al-i'tibaru minal adah, ay idha kana aksar min arba'ina yawman. Menjadi adah itu apabila itu diambil 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu terbiasa untuk puasa, untuk sholat, untuk dan seterusnya, nanti akan menjadi kebiasaan, Mas. Hatta kebiasaan telat, Mas. Itu kalau 40 dino telat terus, guys, jadi mendarah daging. Allahumma sta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk ya menjauhkan kita dari rasa malas dan ta'akhur. Nah, ya, fal yasumhu, maka puasalah. Dan hadis ini ya taqaddama takhriju, ini sudah ditakhrid halaman 29, Mas. Ya. Kita lihat 29. Ayo. La taqaddamu Ramadan bi shaumin yaumin, bi shaumi yaumin wa la yaumin illa rajul. Ya, ini tuf. Ini illa rajulun, bukan rajulan. Ya. Illa rajulun. Boleh di situ. Ya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Yang kedua di sini apa? Riwayatnya akhrajal Bukhari. Abu Shom, ya. Kemudian Imam Muslim. Nah, sehingga di sini kaitannya Timo. Nah, makanya lafadz yang idan tasofa Sya'ban fala tasumu, ini artinya kalau secara fikihnya, Mas, ini diambil sudah enggak perlu puasa lagi bagi orang yang tidak pernah puasa sama sekali, Mas, semenjak setengah. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, punya adah, punya kebiasaan nih. Ya, punya kebiasaan untuk puasa, maka tidak mengapa dia apa, Mas, tetap puasa. Ya. Tapi biasanya hatta Syekh yang terbiasa puasa pun kalau sudah setengah beliau enggak mau puasa. Islah. Ya, persiapan untuk memulihkan, karena Ramadan itu berat bagi yang tidak terbiasa, berat. Nah, dari itu perlu persiapan. Maka disebutkan di sini, nah, ini kaitannya li'annahu yukharifu hadis Abu Hurairah, karena ini menyelisih hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dzalika li'anna al-haditha الثاني يدل على جواز الصيام قبل يومين وهو أرجح من الأول. Dan hadis yang kedua, ya, ini tadi hadis yang pertama, yang kedua, ini juga halaman 29. Ini, Mas, ini kaitannya dengan syudud, ya. Tapi syududnya ini, nah, Ini kan naha anisiam idan tasofa sya'ban. Ya. Ini hadisnya ya, diriwayatkan Imam Ahmad. Ya. Tapi di sini kata-kata idan tasofa sya'ban itu lafadznya bukan seperti itu. Nah, karena di sini disebutkan idan tasofa, nah, jadi kata-kata idan tasofa sya'ban fala tasumu. Ya. Kalau yang diriwayatkan Abu Dawud, idan tasofa idatan sofa sya'ban fala tasum. Nah. Dan dijelaskan ini panjang lebar waktu itu nah. Idan tasofa sya'ban fala tasum. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, idan tasofa sya'ban fala tasum. Tapi riwayat ini siapa? Naha anis siami idan tasofa sya'ban. Ini riwayat ini bil makna. Ya. Idan tasofa sya'ban. Nah. Jadi nahanya di sini adalah bil makna. Dan itu boleh bil makna, seperti itu boleh. Nah, oleh karena itu di sini yang kedua ini lebih kuat daripada yang pertama. Walaupun di situ yang pertama sahih. Ini hadisnya sahih loh. Idan tasofa sya'ban fala tasum, hadisnya sahih. Tapi ini menyelisih hadis yang Abu Hurairah yang jauh lebih kuat juga. Ya, sama-sama di Sahih Bukhari. Nah, nah, idan nafhamu min hadha anna syududa laysa syartan an yakuna fi hadisin wahid. Suf. Dari contoh ini kita mengetahui bahwa syad di sini tidak mengharuskan apa? Terjadi pada hadis yang satu. Walaupun itu kaitannya dengan Ramadan, Mas. Yang pertama itu kaitannya dengan Ramadan apa? Kalau sudah idan tasofa sya'ban fala tasum. Kaitannya dengan Ramadan. Mendekati Ramadan, setengah dari Sya'ban, antum gak usah puasa, Mas. Kemudian, tentang Sya'ban pula, kalau sudah Ramadan, besok Ramadan, 1-2 hari, jangan puasa. Hadisnya kaitannya masih sama, kan? Menghadapi Ramadan dan Sya'ban. Tapi tidak mengharuskan syad itu pada posisi hadis yang satu. Paham? Misal akhir, contoh yang lainnya setelah adzan. Ya Allah, Pak. Yeah. Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Misal akhir, contoh yang lainnya, ma akhraja Abu Dawud fi sunanihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasumu yawm sabti illa fi ma afturida alaikum. Fa hadha alhadith yukhalifu alhadith alladhi fi sahihain wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ihda nisa'ihi innaha sha'imatun hadha alyawm wa kana yawm aljum'ah wa kana yawm aljum'ati fa qala laha asumta ams asumti ams qalat asumti ams qalat la qala atasumina ghadan qalat la qala fa aftiri wa qaluhu atasumina ghadan fa huwa al yawm sabt yadullu ala jawaz siyam yawm sabt lidhalika ikhtalafa al ulama fi sihhati hadith nahi an siyam yawm sabt ala aqwal. Ya, faminhum man qala innal haditha mansuhun wa hadha alqaul dha'ifun li'anna min syarti alhukmi binaskhi al'ilm bitarikh wa huna la na'lamu tariqa wa minhum man qala bal alhadithu shadun li'annahu yukhalifu alhaditha alladhi fi sahihaini alladhi yadullu ala jawazi siyami yawm sabt wa minhum man hamalahu ala wajhin la yukhalifu alhaditha alladhi fi sahihain وذلك بأن يحمل النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس فهذا الأخير جمع بين الحديثين وإذا أمكن الجمع فلا شدود لأن من شرط الشدود المخالفة وهنا لا مخالفة المخالفة فقالوا حديث النهي عن الصوم يوم السبت محمول على إفراد أما إذا جمع إليه أو أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ. Ini permisalan yang يوم السبت ini kita katakan apa mas? Sudah kita rajihkan. Ya, kita pernah menurunkan tasjirnya panjang lebar ya, dan itu menunjukkan bahasanya bang, inilah pendapat sebagian besar ulama-ulama fikih, karena kontekstual perbedaan itu dalam hadis seharusnya didudukkan pada konteks hadisnya bagaimana, bukan kontekstualnya tentang ini kaitannya dengan nahi, yang ini tentang tentang istihbab dan yang lainnya. Nah, ini kita sudah bahas bahwasanya hari Sabtu tetap di situ apa Mas? yutlaku ala nahi. Ya. Dan kalau misalnya bertepatan dengan hadis bertepatan dengan puasa apa saja, maka hari Sabtu di situ karena larangan, maka larangan itu ya an-nahyu muqaddamun ala ala istihbab atau ala al-amr. Larangan itu tetap harus didahulukan daripada perintah. Ini jawaban untuk yang tadi disebutkan tentang li'annahu yukhariful hadits alladhi fi sahihain. Padahal ini hadis sahih, di sahihain juga sahih. Mana yang harus didahulukan? Ya. Tidak semua yang ada di sahihain itu pasti mengalahkan yang di luar. Dan ini kaitannya dengan kaidah. Nah, kalau bertepatan tentang Idul Fitri pada hari Senin atau Kamis, ternyata tidak puasa juga. Kenapa? Karena larangan jelas. Ya, bahwasanya di hari Idul Fitri tidak boleh puasa. Sedangkan di situ ada istihbab untuk puasa Senin dan Kamis. Tapi ternyata tidak ada yang puasa. Sama halnya. Kalau berkaitan dengan masuknya misalnya puasa Arafah, itu pada hari Sabtu. Puasa hari Sabtu ada larangan, tidak boleh puasa. Sedangkan puasa Arafah di sini istihbab. Mana yang harus dilakukan? Larangan terlebih dahulu, Mas. Dan kita tidak kemudian meninggalkan puasa Arafah gara-gara apa? Malas, bukan. Kita meninggalkan puasa Arafah karena kita meninggalkan karena ada syariat yang mengharuskannya. Paham toh? Nah, itu kesimpulan kita panjang lebar waktu itu tentang masalah itu. Al-muhim, Mas, tentang syad. Itu adalah ma huwa ma yukhalifu man huwa arjah minhu. Jadi menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Nah, tentang contoh-contohnya ini sebenarnya nisbiyan. Ini contoh-contoh yang terkadang dipakai tidak mesti seperti itu. Harus dijelaskan lebih rumit lagi, Mas. Nah. Kemudian misal tsalits waradat ahaditsun muta'addidah lakin laisat fil Bukhari wa Muslim bin nahyi an lubsid dhahab. Ya, lubsid dhahab al muhallaq mithl khatam was siwar ya. Wa nahwi. Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang zakatul huli ini, Mas. Panjang ini, Mas. Dan ini pun para ulama berbeda pendapat ya tentang hadis ini. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Ya, Mas. Qadarullah syafa'at. Naktafi bihadzal qudrah. Yang jelas malam ini kita dapati bahwasanya syad itu tidak harus berlaku pada satu hadis. Pertama, kemudian hadis syad itu tidak harus kemudian kalau bisa dijamak maka itu bukan syad lagi. Ya. Kalau bisa dijamak maka itu bukan syad lagi. Ya. Naktabi hadzal qudrah, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.